السلام مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah As-Salaf وأصحاب الحديث، dan sampai pada ucapan Imam Abu Uthman As-Sawbuni Asy-Syafi'i rahimahullah, menyampaikan tentang adab-adab ahlul hadis. Min adabi ashabil hadis, adab-adab para ashabul hadis. Sudah dibahas kemarin, wa yarawna al-musara'ah ila ada'i salawatil maktubat, bahwa mereka ahlul hadis berlomba-lomba untuk mengerjakan salat di awal waktu, berjamaah bersama kaum muslimin, dan juga tidak menunda-nunda waktu sampai di akhir waktu. Sudah kita bahas syarahnya dari Syekh Rabi Hafizahullah sampai pada ucapannya, wal ahaditsu katsiratun fis sahihain, dan hadis-hadisnya sangat banyak di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Kathiratun jiddan, sangat banyak sekali. Yang tunassu ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yusalli salawat fi awwal waqtiha. Dalilnya sangat banyak sekali dan sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wajib di awal waktunya. Wa yahuthu ala dhalika alaihi salatu wassalam, dan beliau menganjurkan yang demikian alaihi salatu wassalam. Kecuali zuhur dan isya. Al-isya Rasulullah SAW mengerjakan di awal waktu, hingga pernah suatu saat di akhir waktu kemudian menyatakan, kalau tidak memberatkan umatku, inilah waktu yang terbaik, waktu salat isya. Tetapi barakallahu fikum rahmatan, sebagai kasih sayang pada kaum muslimin yang memiliki hajat, keperluan, kelelahan dan sebagainya, maka beliau lebih banyak mengerjakannya di awal waktu. Yang kedua, zuhur. Fainahu idza shaddal har, kalau panas sangat terik, maka Rasulullah SAW ya'mur bil ibrad. Rasulullah SAW memerintahkan untuk ibrad. Ibrad adalah menunggu sampai bayang-bayang lebih panjang, sehingga agak dingin, tidak terlalu panas. Fahadihi tariqatu ahli sunnah, inilah cara ahli sunnah wal jamaah. تجاه هذه الشعيرة العظيمة. Inilah cara ahli sunnah dalam mengerjakan syiar yang sangat mulia, yaitu salawat fi waqtiha, salat-salat wajib pada waktu-waktunya. Fil jama'ah, bersama jama'ah. Fil masajid, di masjid-masjid. Wa iqamatuha fi awalil awqat, atau fi awailil awqat. Dan mengerjakannya di awal-awal waktu. Afdal min ta'khiriha. Mengerjakannya di awal waktu lebih afdal daripada menundanya. Ila akhiril awqat. Bal warada anna ta'khiraha min sifatil munafiqin. Bahkan diriwayatkan bahwa menunda-nunda salat itu termasuk sifat para munafiqin. Nabi bersabda, tilka salatul munafiq. Itu adalah salatnya munafiq. Yajlis yarqubu syamsa. Duduk sambil mengamati matahari. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai ketika matahari sudah ada di antara dua tanduk syaitan, qama, kemudian bangun, fanaqara arba'an, maka mulai dia naqara arba'an. Enggak disebut salat oleh Nabi, disebut naqara. Yanqur itu gerakan ayam ketika memakan makanannya. Mulai dia mematok 4 kali. La yadhkurullah fiha illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yu'akhiruha thumma yusalliha. Berapa rakaat kalau yang qurbat 4 kali? Hah? 6, 2 rakaat. Nunggu sampai matahari sudah mulai meninggi. Sampai sudah di antara dua tanduk syaitan, yanqur. Mulai dia sujud 4 kali. 1 rakaat, 2 kali sujud. Yanqur seperti ayam mematok makanannya. La yadhkurullah fiha illa qalila. Tidak menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Yu'akhiruha thumma yusalliha ala hadhihi surah. Sudah menunda-nundanya, setelah itu salatnya seperti itu. Yanqur ma'al asafis syadid, sungguh sangat disayangkan. Tetapi bukan ahnaf yang dimaksud. Bukan ahnaf. Lakinnal ahnaf la yu'akhirunaha ila hadzal waqt. Adapun pengikut-pengikut ahnaf tidak menundanya sampai waktu tersebut, sampai matahari di antara dua tanduk syaitan, tidak. Tetapi mereka menundanya ila qubaili hadzal waqt. Mereka menundanya sampai hampir masuk waktu itu. Waktu matahari di antara dua tanduk syaitan. Berarti yang hilang dari mereka, yafutuhum fadlun azim. Yang kehilangan adalah keutamaan besar, yaitu keutamaan salat di awal waktu. Yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahabbul a'mal ilallah. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat di awal waktu. Ternyata mereka enggak dapat. Sebab kalau sudah matahari di antara dua tanduk syaitan, salatnya pun tidak diterima. Tetapi ahnaf menyatakan di akhir waktu hampir masuk pada waktu yang sudah keluar dari waktu subuh. Qala thumma hadhihi at-tariqah khassa fil Hind wa Pakistan. Dan juga cara-cara seperti ini sepertinya khusus cuma ada di Pakistan dan di India. Pengikut-pengikut ahnaf yang sengaja nunda salat subuh. Dia datang duluan. Imamnya datang ke masjid duluan. Supaya jangan ada yang mengqomati dulu. Kemudian tunggu di depan dia. Lihat di matahari. Begitu sudah mulai terang, baru ngerjakan sholat. Nunggu isfirar. Hadza barakallahu fikum qawlun marjuh. Pendapat yang marjuh dari ahnaf. Yani ha'ula'i lahum adhan. Wa ha'ula'i lahum adhan. Kelompok ini punya adhan, kaum muslimin punya adhan. sehingga ada azan di awal waktu, ada azan di akhir waktu. Fiha tafriqatun lil muslimin. Berarti padanya terjadi apa? Tafriqah, perpecahan. Azan berbeda sangat jauh. Ada yang waktu ghalas azan, ada yang di waktu israr azan lagi. Ini barakallahu fikum keadaan di sana. Walhamdulillah sudah tegaskan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i bahwasanya yang rajih, yang benar adalah mengerjakan salat-salat wajib di awal-awal waktu. Yang kedua, dari adab ahlul hadis, wa yujibuna qira'ata Fatihah, Fatihatul Kitab, khalfal imam. Bahwa mereka ahlul hadis mewajibkan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Yani qira'at Al-Fatihah ruknun min arkanis salah. Maksud dari Imam Sabuni rahimahullah adalah bahwa ahlul hadis menganggap membaca surat Al-Fatihah ketika salat adalah rukun dari rukun-rukun salat. Tidak sah salat tanpa surat Al-Fatihah. Karena Nabi menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada salat tanpa membaca Al-Fatihah. Hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Wa fi riwayatin anhu, dan juga dalam riwayat lain dari beliau juga, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca ummul Quran. Ummul Quran juga Al-Fatihah. Sehingga dua hadis ini semakna, sama. Tidak ada salat bagi mereka-mereka yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Itu lafaz pertama. Lafaz kedua, tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Ummul Quran. Yani kilahuma yunas ala annahu la budda min qira'atil Fatihah. Maka dua dalil ini, yang dua-duanya di dalam kitab sahih, yang pertama fi sahihain, yang kedua dalam sahih Muslim, menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang sholat sendirian. Wajib membaca Al-Fatihah. Fala salata liman lam yaqra biha. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membacanya. Tidak membaca surat Al-Fatihah. Hum muttafiquna ala hadha. Mereka para ulama sepakat atas yang demikian. Binisbat lil munfarid wal imam. Para ulama sepakat wajibnya membaca Al-Fatihah dan merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Mereka sepakat pada munfarid dan pada imam. Dan pada makmum dikala sirriyah. Baru kemudian terjadi khilaf ketika makmum di salat-salat jahriyah. Saya ulangi, sepakat para ulama, tidak ada perbedaan. Wajibnya membaca Al-Fatihah bagi orang yang salat sendirian, bagi orang yang menjadi imam, dan bagi makmum di salat-salat sirriyah yang tidak keras bacaannya. Baru terjadi sedikit perselisihan pada salat pada makmum ketika imamnya membaca jahr Al-Fatihah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sepakat mereka para ulama, illa al-ahnaf, kecuali ahnaf lagi. Inilah yang kita katakan kemarin, bahwa ahnaf ini banyak mukhalafah terhadap sunnah. Sampai kalau engkau membaca kitab Musannaf Abdul Razak, unik, ada bab mukhalafah Abu Hanifah terhadap sunnah. Judulnya begitu. Bab. Setelah itu isinya apa? Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Wa Abu Hanifah qala kada. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, wa Abu Hanifah qala kada. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, hadis, hadis, hadis, dan Abu Hanifah mengatakan lain. Dan Abu Hanifah mengatakan lain. Ajib. Ketika saya membaca, bisa ada bab seperti ini. Ikhwan ibn a'azakullah mengajarkan kepada kaum muslimin agar jangan taklid. Kalau kita menerima dari ulama siapapun dia, maka jangan taklid. Sebab kadang mereka tidak mau menyelisihi sunnah, tetapi tidak datang sunnah kepadanya. Dia tidak mendengar hadis itu. Ini husnudzannya para ulama kepada Abu Hanifah. Sebab hadis yang beliau bawa, kalau ditelusuri, hanya kepada beberapa sahabat saja. Kalau enggak salah, waktu 3 sahabat atau berapa sahabat. Bisa dihitung dengan jari. Artinya sedikit hadis yang sampai pada beliau. Sehingga beliau banyak berijtihad dengan ra'yu. Sehingga barakallahu fikum, bahayanya muqallid, kalau dia taklid, maka dia akan ikut salah ketika imamnya tergelincir. Kalau imamnya mungkin dimaklumi karena tidak mendengar hadis, tetapi pengikutnya yang sudah mendengar hadis, di hadapannya ada hadis dan ada qaulul imam. Pilih mana? Seorang sunni, ahlu sunnah akan memilih hadis. Hadis ini sahih riwayatnya. Adapun ucapan para ulama bisa tidak mendengar hadis ini, karena saat itu tidak semudah sekarang. Tinggal klik di komputer keluar semua hadisnya. Dulu gak demikian. Mencari hadis itu jauh. Harus berjalan kesana kemari. Untuk mencari riwayat-riwayat hadis. Ikhwan fillah na'azakumullah. Qala, bahkan dikatakan oleh beberapa ulama, kadang Allah takdirkan seorang imam besar ahlus sunnah tergelincir. Sengaja Allah takdirkan. Agar menguji hamba-hambanya, apakah lebih memilih ucapan manusia ini yang alim kabir, atau memilih hadis yang sahih. Ujian dari Allah Ta'ala. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahnaf, innahum la yujibuna qira'at al-fatihah. Mereka ahnaf tidak mewajibkan membaca surat al-fatihah. Alhamdulillah di negeri kita mayoritasnya Syafi'iyah. Sehingga mereka tahu wajibnya membaca al-fatihah. Wa yastadilluna biqaulillahi ta'ala. Mereka berdalil dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sebisanya apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Wahada fi salatil laili wa fil ahdil makki. Pertama, itu di salat malam. Kedua, itu di zaman Makkiyah. Hatta inna ba'dahum yubaligh. Bahkan sebagian mereka berlebih-lebihan berkata. Katanya, takfi qira'ah mudhammatan. Cukup ruku, Allahu Akbar. Cukup. Satu ayat. Yani ma tayassara minal Qur'an. Yani cukup membaca satu ayat saja. Tidak perlu Al-Fatihah. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Ikhwani fid din, a'azakumullah, hatta inna ba'dahum yubaligh wa ba'dahum yujizuha bighairi lughatil arabiyyah. Bahkan ada pula yang membolehkan untuk membacanya tidak dengan bahasa Arab. Ma'al asafi syadid, dan sekarang mulai digalakkan oleh aliran liberal. Karena mereka merasa bebas untuk berpendapat, maka mereka berpendapat seenak perutnya. Sehingga mereka berkata, yang penting kan maknanya. Akhirnya salat dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Ila akhirnya. Ma'al asafi syadid, sungguh sangat disayangkan. Wa hadha ghalatun wa bala'un wal 'iyadzu billah. Ini adalah kesalahan dan ini merupakan bencana. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaf al-Bukhari fi hadza kitaban. Imam Bukhari menulis kitab dengan judul, dengan nama kitabnya Al-Qira'ah Khalfal Imam. Membaca di belakang imam. Imam Al-Baihaqi kadzalik juga punya kitab. Wasaqa adillatan kathira, Beliau membawakan sekian banyak dalil-dalil ala wujubi qiraatil Fatihah, atas wajibnya membaca Al-Fatihah bagi imam, bagi makmum, dan juga bagi munfarid. Wa hunaka ra'yun lil Imam Ahmad wa Ibn Taimiyah, dan di sana ada ra'i dari Imam Ahmad dan Ibn Taimiyah rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, annahu idza kanat as-salat sirriyah fa 'ala al-jami' qira'at al-Fatihah wa idza kanat as-salat jahriyah fa fi raq'ataini allati yajhar fihima al-imam la yaqra al-ma'mum. Ada pendapat yang saya katakan tadi, kalau pada salat jamaah dan imamnya membaca jahr, disitulah terjadi khilaf. Adapun kalau sirriyah, sepakat para ulama, tetap makmum membaca Al-Fatihah. Di antaranya ucapan Imam Ahmad dan Ibn Taimiyah rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Kata mereka, jika salat itu sirriyah seperti salat duhur dan salat asar, tidak dikeraskan bacaan imam, maka fa'alal jami' qira'at al-Fatihah, maka wajib bagi setiap makmum dan imam membaca Al-Fatihah masing-masing. Baik. Wa idza kanatis shalah jahriyah, kalau salatnya jahriyah, dibaca keras suaranya, maka pada rakaat-rakaat yang jahr, kalau salat maghrib dijaharkan dua rakaat pertama dan kedua, salat isya juga pertama dan kedua dijaharkan, atau salat fajar kedua-duanya dijaharkan. Alati yajhar fihal imam, yang imam membacanya keras terdengar, maka la yaqra'ul ma'mum, bahwa makmum tidak membaca Al-Fatihah, cukup mendengarkan saja. Qaulun, ini pendapat. Fi salatil fajri la yaqra'ul ma'mum, pada salat fajar tidak membaca, dengarkan saja. Dalam rakaatil maghrib, dalam dua rakaat maghrib dan dua rakaat isya yang pertama, allati yajhar fihima, yang imam membaca dengan jahr bil qira'ah, la yaqra fiha, juga tidak membaca. Makmum tidak membaca. Innama yunsit lil imam. Mereka hanya memperhatikan bacaan imam. Di samping karena mendengar bacaan imam itu sama dengan membaca pahalanya, dan itu mereka bawakan hadis-hadisnya bahwa mendengarkan Al-Qur'an sama dengan membaca. Kamu dengar, alhamdulillah rabbil alamin, kamu dengar, itu cukup, sama dengan membaca. Plus mereka bawakan dalil ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan wallahi alladzi la ilaha illahu hadza fi shalah, atau kama qala rahimahullah, sungguh demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah dalam salat. Jika dibaca Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkanlah dan perhatikanlah. Sedangkan yang lain menyatakan tetap wajib baca Al-Fatihah fi sakatatil imam, di diam-diamnya imam. Bagaimana Syekh Rabi' hafizahullah qala lakin ar-rajih, kata beliau, tetapi yang rajih menurut beliau, annahu yaqra'uha wa yantahizul fursa fi sakatatil imam. Yang lebih rajih adalah tetap membaca Al-Fatihah dan mengambil kesempatan di diam-diamnya imam. Di diam-diamnya imam ada 3 atau 4. Diamnya imam sebelum membaca Al-Fatihah. Diamnya imam setelah membaca Al-Fatihah mau membaca surat. Dan diamnya imam setelah membaca surat akan ruku. Dan itu semua sunnah untuk diam. Ditanyakan di mana diam-diamnya Nabi. Nabi SAW diamnya adalah di awal sebelum membaca Al-Fatihah. Dan setelah baca Al-Fatihah sebelum surat itu ada diamnya sejenak. Dan setelah membaca surat sebelum ruku ada diamnya sejenak. Itu 3. Yang 4, diam di antara ayat per ayat. Disinilah pendapat Syekh Rabi' hafizahullah juga itu termasuk sakatatul imam. Jadi ketika imam baca alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, ila akhirih. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat seperti ini. Artinya sesuai dengan madhabnya penulis Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i, karena madhab beliau madhab Syafi'i. Iqra'uha fi sakatatil imam, bacalah di diam-diamnya imam. Au, makanya bukan yang tadi, bukan sakatatil imam, tetapi au, atau indama yaqra'ul imam, ketika imam membaca alhamdulillah rabbil alamin, maka dia yaqra' fi nafsihi, dia baca pada dirinya sendiri. Bihaitsu la yasma' nafsahu wa la yushawwis, di mana dia hanya memperdengarkan pada dirinya sendiri dan jangan mengganggu para makmum, apalagi mengganggu imam. La yushawwish 'ala al-akharin, jangan mengganggu orang lain. Maka dia berkata pada dirinya juga alhamdulillah rabbil alamin. Wa idza qala al-imam ar-rahmanir rahim, yaqulu ar-rahmanir rahim. Aw yaqra'uha fis saktah, atau membacanya di saktah. Berapa sakatatul imam? 3 sakatatul imam, dan sudah dibahas. Tidak mengapa dibaca di awal sebelum imam membaca Al-Fatihah. Tidak mengapa dibaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Dan tidak mengapa dibaca setelah imam baca surat. Bahkan para ulama menyatakan kalau tidak ada kesempatan, mungkin imamnya tidak faqih atau tidak menepati sunnah, ini enggak ada sakatat, Allahu Akbar langsung Al-Fatihah, habis itu setelah Al-Fatihah langsung surat, enggak dapat sakatat. Kalau tidak dapat sakatat dari imam dan bacaannya juga tidak bisa di sela-sela di tengah-tengahnya, maka bacalah ketika imam membaca surat. Imam membaca surat, kamu baca Al-Fatihah. Dengan alasan kalau Al-Fatihah wajib, sedangkan surat tidak wajib, maka mendengarkannya pun tidak harus. Kalau kamu mengerjakan yang lebih wajib, yaitu Al-Fatihah. Qala Syekh Rabi hafizahullah, fala budda min qira'atil Fatihah, maka mesti harus seorang makmum membaca Al-Fatihah walaupun imamnya membaca jahran. Hatta qila li Abi Hurairah, sampai dikatakan pada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, kami berdiri di belakang imam. Bagaimana? Faqala iqra' biha fi nafsik, kata Abu Hurairah, baca pada dirimu sendiri. Ini ucapan Abu Hurairah. Wa inda Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, riwayat dari Abu Hurairah, iqra' biha ya farisi fi nafsik, baca Al-Fatihah pada dirimu sendiri wahai Farisi. Fa inni sami'tu Rasulullah, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah taala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi, karena Nabi bersabda Allah membagi, dan Allah berfirman, aku bagi salat atasku dan hambaku, nisfain, menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jika berkata hambaku alhamdulillah rabbil alamin, Allah berkata hamadani abdi, hambaku memujiku. Jika hamba tadi berkata alhamdulillah rabbil alamin atau arhamar rahimin, qala Allah taala athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, kalau dikatakan malik yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku memuliakan aku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi, hambaku menyandarkan kepadaku. Dan kalau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, dan hambaku akan diberi apa yang dia minta. Sampai ketika ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan atas hambaku apa yang dia minta. Dilanjutkan kalimatnya dari Abu Hurairah. Hadza fa hadza yatanawalul imam wal ma'mum. Ini mengenai imam dan juga mengenai makmum. Oh, atau munfarid yang salat sendirian. Hadza ma yata'allaq bi qira'atil Fatihah. Inilah apa yang berkait dengan qira'atul Fatihah. Demikian ikhwan fil din a'azakumullah. Kalau di sini dalam hadis ini disebutkan qasamtu as-shalah. Aku bagi salat. Berarti barakallahu fikum al-Fatihah ini disebut sebagai salat. Kalau enggak ada Fatihah, ya enggak ada salat berarti. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Aku bagi salat antara aku dan hambaku. Yang mana? Yang makmum atau yang munfarid atau yang salat sendirian? Hah? Naam, ya umul jami'. Akan mengenai semuanya. Karena lafadznya 'am. Salat dibagi. Kalau enggak ada Fatihahnya apa yang dibagi? Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Hanya saja mereka yang berpendapat mendengarkan imam bahwasanya mereka menganggap mendengarkan itu ikut membaca. Karena otomatis orang mendengarkan dengan baik, hatinya ikut mengucapkan dan ikut memahami apa yang sedang dibaca oleh imam. Sehingga bantahan dari Imam Shabuni ini bukan kepada mereka para ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini, tetapi mengenai mereka yang tidak mewajibkan Al-Fatihah. Yang katanya matayassara minal Qur'an, pokoknya baca apa saja dari Al-Qur'an. Seakan-akan mereka tidak pernah mendengar kalimat la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kalau saja tidak pernah mendengar hadis ini, ma'dzurun, mungkin dapat udzur mereka. Mereka tidak tahu. Sehingga dapat ayat matayassara minal Qur'an. Ya sudah, satu kalimat pun boleh. Satu ayat mudhammatan, Allahu Akbar. Selesai. Tetapi siapa yang sudah mendengar hadis ini, tidak boleh meninggalkannya liqauli ahad. Tidak boleh meninggalkannya dengan ucapan siapapun. Harus dia terima dan dia tunduk pada hadis yang sahih. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Itu madhab ahlus sunnah, madhab ahlul hadis. Rahimahumullahu ajma'in. Aktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.